Huwa hum artinya dia, huwa untuk lelaki satu, huma untuk lelaki dua, hum untuk mereka lelaki, ya huma hunna artinya dia, hiya untuk wanita satu, huma untuk wanita dua, hunna untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu, anta untuk lelaki satu, antuma untuk lelaki dua, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antuna untuk kalian wanita. Ana artinya saya, nahnu kami semua, cukup itu saja domir dan artinya.